Surat Paulus Siboiki kapa amian Korintus. Sara Korintus tipu sara. Sibara kai Paulus, sinogai bailu apostel Kristus Yesus, kate ubaga teka manua, samba sibara kai sostenes sarai nanta, masia iliake pa amian teka manua ka Korintus, sia sipuneni kabagat Kristus Yesus, Sionia kenen sipunenan sambadda sangamberi siri manua kasenen kuduat sipa sisosogai onin Tuhanta Yesus Kristus Tuhanda samba Tuhanta kilubaga samba aban sibara katai kamanua kukuita samba kai Tuhan Yesus Kristus masi paalekam sarat kukua sura katai kamanuangku kalulut kam kurebdep kilubaga te kamanua si panguruat akenen nia kakam kabagat Kristus Yesus. Aipoi kabagat Kristus, ama kayongan kam kabagat sangamberi nia, kasene ngamata tiboet samba sene ngamata pua agai, sedda te imato toila pa simunengan pagalayat Kristus bulat amarondan kakam. Taante anai simagulai kakam panguruat apa-apa kapenginaatmui katutoilakat Tuhanta Yesus Kristus. Nia leu masih paroron kam teret kalepakat nia, bailu kam malina kaugoi kaujanan Tuhanta Yesus Kristus. Taika manua sipasi sosogai kam kapasambat togania Yesus Kristus Tuhanta, taika manua katoneman le. Tapoi kungantrukam sasaraina kaonin Tuhanta Yesus Kristus, bule sisara tiboyet kam sangamberimui, bui ibara pasarat kakam, kaule imaron nupusara kam, sikere baga samba sikere paatuat. Arasege ake poi kamatakku tai kloe pagalayat kam sasarainangku, kababarat pajogolat katalagamu. Nek-nek le kuku kua, ai poi senemui masih kua, si Paulus le kutut kaku, sabagai masih kua, kaku si Apollos, sabagai masih kua, kaku si Kepas, sabagai kaku Kristus le kutut. Atu parubai pak Kristus, atu silip tengake pak si Paulus punut tubumui, ele kaonin Paulus pak aiturau kam, surak le kukua, kalulut taanai kam berisara aku rau, sarat si Crispus samba si Gaius le, bailu taanai si pasiku kua, kaoningku le aiturau kam. Samba sia kalalep Stepanus aku leu airau sia. Bagai geti taan kuagai, ele aipa aku rau. Aipoi tak masih rau aikonia ke aku Kristus, masih paarep katuareman si maeru le, beri nenda tak kaagai mutitibuat, bui ipu siboboi silik tengan Kristus. Aipoi katuareman pagalayat silik tenga, putaya gayat patuat le kasia si eika pulangokat, tapoi kasia si arawakenen rontai kamanua le nia. Atu surat nakean poi kasurat si punenan. Ku pepepe ake le sikut patuat da si masiku patuat, sambapu agaira si maagai patuat, ku tatata ake le. Kai pasia si masiku paatuat, kai pasia siagai surat, kai pasia siwa pajoglo ka polak nenek, ta aibai liwake antai kamanua pusi kuat polak nenek, bai liputaya gayat paatuat, ka lulut sikut paatuat tai kamanua, ta momoira agai tai kamanua tai ka polak, ka sikut paatuat da, obanangan tai kamanua iarawake simatunim baga kalulut antoman katuareman simaeru, adya kenenda teka polak putaya gayat paatuat. Tai Yahudi masih kiddi kerek, tai Grika masih gaba sikut paatuat, kai geti Kristus sinilip tengah kenele ku paarep kai, si bailu kabelekat baga kata Yahudi samba kasabangsa bagai putaya gayat paatuat. Tapoi kasia sinogai geti, elek tai Yahudi, elek tak tai Yahudi, Kristus nyate ron samba sikut paatuat tai kamanua. Aipoi putaya gayat paatuat tai kamanua, nya pele maron kasikut paatuat siri manua, samba puta tai maron tai kamanua, nya pele maron kasiri manua. Rebdep lekam sasaraina, pagalayat tubumui, kateteret atusogai kam. Siriport kirekat siri manua, tak maigi kam si masiku paatuat, ta maigi si magege, ta maigi si abeu tiboy tuhu. Tapoy si tay magay patuat, kapulak nek-nek le ay pili tay kamanua, masi pakaila siya si masiku patuat, samba si tay maron kapulak nek-nek ay pili tay kamanua, masi pakaila si maron. Si goyso tiboy tubu, samba loloyeda tay kapulak, ipili tay kamanua, bulat nia si tay adya kenen, ipili tay kamanua, masi putata adya kenen, bui bara kasih pa si munake tubuna kamata tay kamanua. Si bara katay kamanua lepoy ay kaukam musara ka Kristus Yesus, si bayliw sikut pa atuat kasita, si paroy po, si puneni samba si pasitetebuy sita. Bule kele si tususurat kasurat si punenan. Kasih masih umun tubuh, kau ipasi umun tubuh kabagat Tuhan.